senyumanmu begitu menggodaku. Tak lama-lama hati luluh tak tertahan, caramu menyentuhku sungguh melengkapi setiap sudut keraguan yang menantang ku berlari menujumu. Oh, oh, tak peduli bagaimana kenyataan, sekali jatuh cinta tetap jatuh cinta pada dirimu. Oh, biarkan saja apa kata mereka tentang kita. Sekali jatuh cinta, aku kan tetap jatuh cinta. Ku rasakan denganmu jatuh cinta pada diri.